Qul huwa elek. Lagu tombo ati. Mugi-mugi niku isyarat dugi kula ten kene. Gabus banaran niki saged dadi tombo ati kagem kula panjenengan sami. Cak niki kathah tiyang sing atine do penyakiten. Berpilihan lurah. Ya wes. Orang hidup di dunia ini pasti punya harapan, pasti punya keinginan, punya cita-cita. Dan semua orang itu ingin agar apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan keturutan. Soale lek sing dikarepno keturutan niku seneng. Koy aku kok karep kopi nang keturutan yo seneng. Saya ulang, semua orang itu ingin apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Tapi banyak orang yang kurang bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua harapan dan cita-cita itu bisa tercapai. Suatu ketika pasti ada kegagalan yang kita alami. Betul? Ibu bapak jemaah rahimakumullah, ada satu konun, ketetapan dari Allah yang harus kita patuhi. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Tidaklah bagi manusia itu akan bisa mendapatkan dari semua apa yang diharapkan. Suatu saat pasti ada yang gagal. Kenapa demikian? Ini diatur oleh Allah. Andaikan semua keinginan manusia terpenuhi, umpomo karepe kabeh wong keturutan, dunia ini tambah ruwet. Halo? Malah susah. Saya kula takon, tolong dijawab sing banter. Ibu-ibu, cien jenengan tesih nem, nalika tesih nem, niku kira-kira wong lanang sing seneng kalian jenengan, cinta kalian jenengan, kepingin nikah kalian jenengan, kepingin dados garwane jenengan, niku namung setunggal napa kakak? Kemayu. Bayai ngomong kata. Koyo ayu-ayu wae. Ya wis, kula percados. Pun kula percados mawon. Kula yakin sing tresno kalian jenengan, cinta kalian jenengan, kepingin nikah kalian jenengan, kepingin dados suami jenengan, siyen nalika jenengan tasih nem, mboten namung setunggal. Kathah, ya wis gak apa-apa. Bayangkan Bu, andaikan semua harapan tercapai, umpama kabeh kepinginan kok iso keturutan, susah jenengan. Wong lanang sing seneng karo jenengan kuatah, sing kepingin dados garwane jenengan kuatah, yang ingin menjadi suami jenengan banyak, yang berharap nikah dengan jenengan menjadi suami jenengan banyak, neng keturutan kabeh, berarti saiki bojone sama nuwake. Susah napa mboten? Susah. Dulu waktu saya masih muda, nah, cewek-cewek yang seneng sama saya juga banyak sekali. Memang saya enggak ganteng sih, tapi kan manis. Menurut istri saya, loh, orang cinta itu kan enggak harus karena gantengnya toh. Ora mesti mergo gantengnya kok, jenenge wong cinta kok. Makanya saya berani ngomong, dulu waktu saya masih muda, itu cewek-cewek yang senang sama saya, ingin menjadi istri saya, banyak sekali. Bayangkan, andaikan semua harapan tercapai, kabeh kepinginan keturutan, padahal cewek sing seneng kalih kula kepengin dados bojo kula niku kathah nang keturutan kabeh. Berarti sekarang istri saya 273. Ya bingung kula. Makanya ada yang gagal. Ini pasti. Woi. Tahun 2014 nanti yang ingin jadi Presiden Republik Indonesia itu cuma satu atau banyak? Wakeh sing kepengin jadi presiden. Masing-masing partai-partai itu punya calon presiden sendiri-sendiri. Coba bayangkan, andaikan semua keinginan keturutan sing kepengin jadi presiden ke 45 umpama, berarti Indonesia kisuk presidennya 45. Ruwet napa mboten? Ruwet. Kula yakin yang sampeyan kata ini kula karepe dhewe-dhewe. Duwe karep kabeh, ngene apa mboten? Umpama kok keturutan, kok kabeh pengin kok ngarep dhewe. Iya, ora kamot panggonane. Wong kampung mriki misale musyawarah rapat badhe damel kegiatan acara. Nah terus kira-kira dalam forum rapat niku pendapate sami sedaya napa beda-beda? Beda-beda. Ana sing usul, iki acarane yuk digawe dangdutan. Ana sing gak, aku gak setuju. Gara-gara rame, ayo gawe pengajian. Ana sing gak setuju, blenger pengajian terus jaranan. Ana sing gak setuju aku tayupan. Lho, kok umpama keturutan kabeh? Jadi dalam satu acara waktune bareng iki ana dangdutane, ana pengajiane, ana jaranane, ana tayupane. Ruwet. Wong sak keluarga mawon niku lho Bu, karepe dhewe-dhewe. Rapat keluarga arep selamatan, sing tuwek dhewe usul, berkate kudu gedhe. Jo sampai kalah karo tanggane. Sini-sini wong awak dhewe iki dipandang wong kok berkate cilik, kudu gedhe. Sing tengah gak wis aku setuju berkate biasa-biasa wae melu umume wong. Jadi sing cilik dhewe mah aku ora setuju, berkate gepeng ae badine ben akeh. Lagi kau umpama keturutan kabeh, berarti selamatan waktu ini bareng suwengi niku, berkati ana sing gepeng, ana sing metuntu. Ruwet. Jangankan keinginan banyak orang, keinginan dua orang saja keturutan kabeh kacun. Ana bakul loro jejer, siji bakul bakso, siji bakul es, jejer karo pengen laris. Nang keturutan karo bakul bakso karo pengen njaluk udan rimis-rimis. Yo kan nek udan rimis-rimis mangan bakso enak, baksone laris. Bakul es karepe njaluk pawanas bentar. Nang keturutan karo padahal waktune bareng manggone jejer, mungkin apa mboten? Malaikate sing bingung. Kene udan deres, kene panas. Demikian pula harapan dalam hidup harus kita sadari, harus kita bangun kesadaran bahwa tidak semua yang kita harapkan bisa tercapai agar kita enggak mudah stres. Dulu Bapak Ibu, saya itu pernah seneng dan cinta sama penyanyi yang luar biasa terkenal namanya Siti Nurhaliza. Delong guyune kok ngecen. Apa dikira saya bertepuk sebelah tangan? Sorry lah ya. Saya cinta sama Siti Nurhaliza, senang sama Siti Nurhaliza, dan saya juga tahu persis bahwa Siti Nurhaliza juga senang sama saya. Buktinya setiap dia saya perhatikan selalu tersenyum waktu dia tampil nyanyi di televisi. Kan dia senyum berarti kan yo seneng loh. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ada laki-laki lain yang lebih disenangi oleh Siti Nurhaliza daripada saya. Jangan kasihan deh Nu. Dia lebih memilih seorang duda yang jatuh di Malaysia. Ya enggak apa-apa, saya terima itu ketetapan Allah. Meskipun jujur waktu itu saya sempat merasakan separuh jiwaku pergi. Saya terima, akhirnya saya berpikir, saya merenung, dan saya mendapatkan sebuah jawaban. Dari lagu juga jawaban itu ternyata cinta tidak harus memiliki. Saya enggak putus asa. Saya pernah senang lagi sama penyanyi yang enggak kalah terkenal dan sangat fenomenal, namanya Asanti. Saya juga sadar, tahu Asanti senang saya, saya perhatikan dia senyum pas nyanyi. Tapi ternyata dia lebih memilih teman saya sendiri yang bernama Anang Hermansyah. Duh, saya berharap tapi saya gagal. Bukan berarti terus iki elek kanggone aku. Enggak, ternyata Allah memberikan ganti seorang istri yang luar biasa untuk saya. Saya sadar akhirnya Bu, andaikan saya menjadi suaminya Siti Nurhalizah atau Asanti, belum tentu saya bahagia kok. Ngono, dan ternyata saya bahagia dengan istri saya. Ngono, halo.